yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Inilah tauhid. Wa huwa mustamilun ala salahil qulub. Dalam tauhid mengandung perbaikan hati. Assalamualaikum. Mengandung perbaikan untuk hati. Wasi'atiha, melapangkannya. Wa nuriha, dan meneranginya. Wa ansyirahiha, demikian pula dalam tauhid itu dapat menenangkan hati. Wa zawali adraniha, dan membersihkan kotoran-kotorannya. Wa fihi masalihul badani wa dunya wal akhirah. Demikian pula dalam tauhid terdapat maslahat, manfaat-manfaat untuk badan dan manfaat di dunia serta di akhirah. Contohnya dalam perkara tauhid, yang mana tauhid merupakan perkara yang terbesar yang Allah perintahkan. Allah utus para rasul untuk menegakkan tauhid ini. Dalam tauhid terdapat maslahat-maslahat yang sangat banyak bagi seorang hamba, terutama di dunia, terlebih nanti di akhirah. Memperbaiki hatinya, melapangkannya, dan menerangi hati seorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian sebaliknya, wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirk, dan perkara yang terbesar yang Allah larang adalah perbuatan syirik dalam beribadah kepadanya. Alladhi huwa fasadun wa madarrah, yang mana syirik tersebut adalah mafsadah dan madarat. Fil qulub, pada hati. Wal abdan, demikian juga mafsadah pada badan. Wad dunya wal akhirah, demikian juga terdapat mafsadah di dunia dan di akhirah. Fakullu khairin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamaratit tauhid, maka seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirah itu merupakan thamarah, buah daripada at-tauhid. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah, demikian sebaliknya, seluruh kejelekan di dunia dan di akhirah, fahuwa min thamaratis syirik, itu merupakan buah daripada perbuatan syirik. Buah daripada perbuatan syirik. Maka seluruh kebaikan, kata Syekh di sini, seluruh kebaikan yang diraih oleh seorang hamba di dunia dan di akhirah, itu buah daripada at-tauhid. Ketika seorang betul-betul dia menegakkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya seorang yang kuat tauhidnya, tentu dia akan semakin dekat kepada Allah dan semakin jauh dari apa-apa yang Allah larang. Otomatis, semakin dia kuat ikhlas dan tauhidnya kepada Allah, tentu itu akan membuahkan hasil-hasil yang baik bagi dia di dunia dan di akhirah. Tetapi sebaliknya, ketika dia sudah tidak ikhlas dalam beribadah, tidak ikhlas dalam beramal, syirik, berbuat syirik, tidak mesti harus syirik akbar. Syirik, yaitu memiliki tujuan-tujuan dunia dalam amalan dia. Ini syirik dalam ibadah. Di sini akan membuahkan kejelekan-kejelekan di dunia maupun di akhirah. Dia beramal, bertaat, tidak ikhlas. Dia berbuat suatu amalan kebaikan tujuannya untuk manusia. Nah, ketika dia tidak mendapat apa yang dia inginkan tersebut, berubah niatannya, berubah amalannya tersebut, disebabkan dia tidak ikhlas dan tidak merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh kejelekan itu adalah hasil daripada kesyirikan. Kemudian contoh yang lain, wa mimma amara Allahu bih. Di sini Syekh sengaja memberi beberapa contoh yang menunjukkan bahwa syariat ini, apa-apa yang Allah syariatkan dalam agama ini, itu terdapat maslahah terhadap hamba. Termasuk perkara yang Allah perintahkan adalah as-salah, waz-zakah, was-siyam, salat, zakat, puasa, al-hajj, demikian pula haji, allati min fawaidiha, yang diantara faedah-faedahnya di antara maslahat-maslahat dari ibadah salat, zakat, puasa dan haji, di antara faedahnya adalah insyirahus sadr, melapangkan hati, wa nuruhu meneranginya, wa zawalu humumahu, menghilangkan kesedihannya, wa ghumumah, kegundahannya, wa nasyatul badani wa khiffatuhu, demikian pula menggiatkan badan dan meringankannya untuk beramal, wa nurul wajah, dan menerangi wajah, wasi'atul rizq, melapangkan rizqi, wal mahabbatu fi qulubil mu'minin, menumbuhkan rasa cinta di hati-hati kaum mukminin. Jadi dalam salat, zakat dan amalan-amalan yang lain itu terdapat insyirah lis-sadr, melapangkan hati seorang. Seorang yang dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan, tentunya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dia beramal, itu akan membuat hati dia lapang dan akan menerangi hatinya. Demikian juga dia akan hilang, menghilangkan kesedihan dan kegundahan yang menimpa dirinya. Bahkan dia semakin giat dalam beramal soleh, karena yang namanya amalan soleh itu akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya. Dia akan semakin giat untuk beramal dan beramal, meringankan dirinya untuk beramal. Demikian pula menerangi wajahnya dan melampangkan rezekinya. Juga akan menumbuhkan kecintaan di hati-hati orang mukminin. Jika seorang sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka Allah tanamkan kecintaan itu dalam hati-hati orang mukmin. Assalamualaikum. Qala fi zakati was sadaqati wal wujuhil ihsani. Demikian pula pada salat, pada zakat dan sedekah. Demikian pula terdapat maslahat-maslahat untuk hambanya. Wujuhul ihsan, sisi maslahah, sisi faedah dari zakat dan sedekah adalah zakatun nafs, penyucian jiwa, wa tathhiriha, membersihkannya, wa zawalul wasakhi wad darani anha, menghilangkan kotoran dan ad-daran, menghilangkan kotoran darinya, wa daf'u hajati akhihi al-muslim, memberikan keperluan saudaranya muslim, wa ziyadatu barakati malihi wa namaihi, menambah barakah pada harta dan mengembangkannya. Jadi pada zakat dan sedekah, di antara maslahat dan faedah dari amalan tersebut, yaitu menyucikan jiwa seorang, menyucikan jiwanya dari sifat kikir, sifat bakhil, wa tathhir, yang membersihkannya dari hak-hak yang ada pada orang lain yang ada di pundaknya yang harus dia tunaikan, sehingga dia mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Wa zawarul wasakh wad daran, yang menghilangkan kotoran di hati, wa daf'u hajati akhi, demikian pula memberikan keperluan pada saudara yang semuslim. Bahkan zakat menambah barakah pada harta dan mengembangkannya. Ini di antara maslahah pada amalan az-zakah. Ma'ama fi hadhihi al-a'mal, tentunya bersamaan dalam amalan-amalan ini, min 'azimi thawabillah, terdapat di balik itu semua pahala yang besar dari Allah Azza wa Jal, alladhi la yumkin wasfuh, yang tidak bisa disifati. Pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak bisa disifati besarnya seperti apa. Wa min husuli ridah, dan juga akan meraih ridhanya Allah, alladhi huwa akbaru min kulli syai', yang itu merupakan sesuatu yang terbesar dari segala perkara. Wa zawalu sakhatih, dan terhindar dari kemurkaannya. Qala wa kadzalika syara'a li 'ibadihi al-ijtima', demikian pula Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada hamba-hambanya al-ijtima' wal 'ibadati fi mawadhi', dalam untuk berkumpul dalam melaksanakan ibadah di beberapa tempat. Jadi di antara ibadah-ibadah yang Allah syariatkan itu dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, secara berkumpul. Contohnya seperti kasolawatil khams, salat wajib, wal jum'ah, demikian pula salat jum'at, wal a'yad, salat a'id, itu Allah syariatkan secara berjamaah, dilaksanakan secara berjamaah, wa masya'il hajj, haji, wal ijtima' li dzikrillah wal ilmin nafi', berkumpul untuk mengingat Allah dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lima fil ijtima'i minal ikhtilat, di antara faedah dari amalan-amalan yang Allah syariatkan padanya untuk dilaksanakan secara berkumpul dan berijtima', maslahatnya adalah, kata beliau, karena dalam al-ijtima', dalam kebersamaan, minal ikhtilat terdapat al-ikhtilat, bercampur dan pertemuan satu dengan yang lainnya. Alladhi yujibu tawaddud wa tawasul, yang menghasilkan ketika seorang itu sering bertemu dan berkumpul akan menghasilkan rasa cinta dan rasa atau tawasul, menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Wa zawalut taqatu', dan akan menghilangkan pemutusan. Wal ahqad, dan akan menghilangkan kedengkian. Bainahum, di antara mereka. Wa muraghamatus syaitan, ini di antara faedah. Allah syariatkan beberapa ibadah itu untuk dilakukan secara ijtima'. Apa maslahahnya? Yaitu supaya terjalin ukhuwah, terjalin rasa al-mahabbah sama kaum muslimin, dan untuk menghilangkan sifat dengki dan pemutusan al-ukhuwah di antara mereka. Wa muraghamatu syaitan alladhi yakrahu ijtima'uhum 'alal khair. Demikian pula dengan kita sering berkumpul dalam beribadah, dalam amalan-amalan yang disyariatkan padanya untuk berkumpul, itu akan menepis dan mengalahkan bisikan-bisikan syaitan yang benci terhadap ijtima', yang benci terhadap kesatuan. Syaitan betul-betul tidak suka melihat kaum muslim itu bersatu. Oleh karena syaitan selalu membisikkan untuk selalu terjadi perpecahan di antara sesama mereka. Syaitan benci dengan kesatuan. Wa husulut tanafus, sehingga dengan kita berijtima' dalam amalan-amalan ibadah tersebut akan menepis dan mengalahkan bisikan-bisikan syaitan yang benci terhadap kesatuan di atas kebaikan. Wa husulut tanafusi fil khairat, demikian pula di antara maslahah, faedah dari amalan ini, yaitu membuat seseorang itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amalan-amalan yang disyariatkan untuk ijtima', seseorang akan mencontoh satu dengan yang lainnya dan akan berlomba-lomba untuk mendapat kebaikan. Waqtida'u ba'dihim bi ba'din, demikian juga terdapat pada amalan jamaah tersebut suri tauladan yang baik satu dengan yang lainnya. Wa ta'limu ba'dihim ba'dan, dan pengajaran satu dengan yang lainnya. Wa ta'allumi ba'dhum min wa ta'allumi ba'dhum min ba'd, dan juga bisa mengambil pelajaran satu dengan yang lainnya sebagai pembelajaran, pengajaran kepada yang lain dan sebagai pembelajaran bagi dirinya. Ketika dia melakukan ibadah secara ijtima', maka sangat banyak maslahah dan faedah di balik itu. Wa kadzalika, demikian pula yang terakhir di antara maslahat, husulul ajrul katsir, akan meraih pahala yang husulul ajrul katsir, pahala yang banyak. Alladhi yahsul, alladhi la yahsul bil infirad, yang mana pahala yang banyak itu, kebaikan-kebaikan yang banyak itu tidak akan diraih jika dilaksanakan secara sendirian. Ila ghairi dhalika minal hikam, dan lain-lainnya daripada hikmah dibalik pensyariatan ibadah tersebut. Wa abaha subhanahu al-bay'a wal-uquda wal-al-mubaha, demikian pula Allah Azza wa Jal membolehkan, menghalalkan al-bay' dan akad-akad yang halal, yang mubah. Lima fiha minal adl, karena di dalamnya terdapat keadilan. Wali hajatin nasi ilaih, dan kebutuhan manusia terhadapnya. Manusia butuh terhadap akad jual beli, akad-akad yang dibolehkan. Maka Allah bolehkan, karena ini merupakan keadilan dari Allah Azza wa Jal. Allah tidak melarang apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, tidak Allah haramkan, kecuali jika memang terdapat mafsadah di balik itu. Wa harrama ar-riba wa sa'iral 'uqud. Allah haramkan riba dan akad-akad yang al-fasidah, akad-akad yang jelek. Lima fiha min adh-dhulmi wal fasad, karena di dalamnya terdapat kezaliman dan kerusakan. Wa li'ightina'in an-nasi biha, dan karena manusia tidak butuh dengan akad-akad yang jelek tersebut, sehingga Allah haramkan. Manusia tidak butuh dengan akad-akad yang haram. Juga terdapat mafsadah, tidak akan merugikan manusia, sehingga Allah haramkan hal tersebut. Wa abahat tayyibat minal ma'akil wal masyarib. Allah halalkan perkara-perkara yang baik dari makanan dan minuman. Wal malabisi wal manakih, dari pakaian dan nikah. Lima fiha min masalihil khalq. Kenapa Allah halalkan? Karena di dalamnya terdapat maslahat untuk makhluknya. Wa li hajatin nasi ilaih, dan juga dikarenakan di dalamnya itu terdapat kebutuhan manusia terhadapnya. Wa li adamil mafsadati fiha, juga dikarenakan tidak ada mafsadah di balik perkara-perkara tersebut, sehingga Allah halalkan. Wa harrama al-khaba'itha minal ma'akil wal masyarib, Allah haramkan perkara-perkara yang jelek dari makanan dan minuman. Wal malabisi wal manakih, pakaian dan nikah yang jelek. Lima fiha minal khubuth, karena di dalamnya terdapat kejelekan. Wal madarrah, dan madarat, ajilan au ajilan, segera atau tidak segera. Fatahrimuha himayatan li'ibadih, sehingga Allah haramkan hal-hal yang jelek tersebut, himayah, sebagai himayah, penjagaan terhadap hamba-hambanya, penjagaan terhadap hamba-hambanya. Wasyianatan lahum, bimakna wahid, menjaga hamba-hambanya. La bukhlan alaihim, bukan dikarenakan Allah kikir terhadap mereka. Jadi Allah mengharamkan sesuatu itu dikarenakan terdapat kejelekan dan mafsadah, madarat yang sangat besar. Baik madarat itu tersebut, madarat tersebut ajil, segera atau tidak segera. Allah haramkan dalam rangka menjaga hamba-hambanya dari perkara yang akan memudaratkan dia, yang akan merusak dia. Bukan Allah haramkan itu dalam rangka Allah kikir terhadap mereka. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Allah haramkan perkara yang jelek itu dikarenakan Allah cinta terhadap hamba-hambanya. Fakama anna ata'ahu rahmah, maka sebagaimana pemberiannya itu rahmah adalah rahmah. Famandu'uhu rahmah, maka apa yang Allah larang itu juga adalah rahmah. Pemberian Allah itu adalah rahmat terhadap hambanya, kasih sayang terhadap hambanya. Maka Allah haram, keharaman-keharaman yang Allah haramkan itu juga rahmah, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Misalu dhalik, contohnya, anna inzal al-matar biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibad rahmatan minhu ta'ala. Allah Azza wa Jal menurunkan matar, menurunkan hujan, sesuai apa yang dibutuhkan oleh hambanya itu adalah rahmah. Faidha zada bihaithu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmah. Dan jika Allah turunkan hujan itu berlebihan sampai memudaratkan hamba-hambanya, maka mencegah atau menahan hujan itu adalah rahmah kepada mereka. Jadi Allah turunkan hujan sebatas kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah rahmah. Sehingga ketika Allah tahan hujan dari seorang hamba, itu juga terdapat hikmah bagi mereka. Qala bil jumlah fa awamiru rabbi qutul qulub. Maka secara keumuman bahwa perintah-perintah Allah terdapat qutul qulub, makanan pokok untuk hati. Wa ghidha'uha, dan gizi, nutrisi hati. Wa nawahi da'ul qulub. Wa nawahiyahu da'ul qulub, dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla itu merupakan penyakit hati. Wa sumumiha, dan racunnya. وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها مشتملة كلها على غاية المصلحة والمحاسن. Demikian pula perkara-perkara waris, al-awqaf, waqaf, dan wasiat, dan yang semakna dengannya, itu semua mustamilah, mustamilatan, mencakup ala ghayatil maslahah wal mahasin, mencakup puncak maslahat dan kebaikan. Wala yumkinu dhabtul hikami wal masalih fi babin wahidin min abwabil ilm, dan tidak mungkin kita bisa mengikat, membatasi jumlah faedah dan maslahat tentang hikmah dan maslahat dalam satu bab, satu pembahasan dari pembahasan-pembahasan ilmu. Kita misalnya Allah perintahkan salat, hikmah salat kita sebutkan secara seluruhnya, tidak bisa, karena yang namanya hikmah itu tidak bisa kita ikat dan tidak bisa kita batasi jumlahnya, maslahah yang terdapat dalam perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan dalam larangan-larangan Allah, itu tidak bisa kita ikat dalam satu bab. Misalnya dalam salat, maslahat salat tidak bisa kita ikat, itu sangat banyak. Mungkin kita bisa menyebutkan beberapa jumlahnya saja, beberapa saja, tapi tidak bisa kita mengikatnya bahwa hanya itu adalah maslahat dalam salat. Ini maksudnya. Maka beliau mengatakan, "La yumkinu dhabtul hikami wal masalih fi babin wahid." Hikmah dan maslahat dalam syariat ini tidak mungkin bisa diikat, dikumpulkan dalam satu bab, dari satu bab ilmu, dari bab-bab ilmu, fadlan an jami'i, terlebih seluruh hikmah-hikmah. Kemudian beliau mengakhiri kaidah ini dengan mencantumkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang cukup panjang, yang kesimpulannya sama dengan yang beliau utarakan, yaitu bahwa ad-din, agama ini seluruhnya dibangun di atas maslahat kepada hamba-hambanya dan dalam rangka mencegah madharah terhadap mereka. Kemudian kaidah yang berikutnya, fa intazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kita baca fa intazahama 'adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jika beberapa maslahat itu tazahum, berbenturan, jika beberapa maslahat itu berbenturan, yuqaddamul a'la minal masalih, maka didahulukan yang paling tinggi maslahatnya, didahulukan yang paling utama, yang paling banyak maslahatnya. Ini merupakan cabang dari kaidah sebelumnya. Jadi sebelumnya beliau mengatakan bahwa agama yang dibangun di atas pengambilan maslahat dan pencegahan madarat. Kemudian bercabang dari kaidah ini, kaidah selanjutnya yang beliau utarakan di sini, fa intazaham, jika maslahat-maslahat itu bisa berbenturan, kita akan memilih salah satu, terjadi perbenturan antara maslahat satu dengan yang kedua, dan kita harus memilih salah satu dari kedua maslahat ini, maka kita harus memilih yang lebih banyak maslahatnya dan yang lebih utama maslahatnya, walaupun kita akan meninggalkan maslahat yang lebih rendah. Maka seakan-akan Syekh di sini mengatakan, jika kita telah mengetahui bahwa agama itu dibangun dalam pengambilan maslahat, maka ketahuilah bahwa maslahat itu berbeda-beda tingkatannya. Maka jika terjadi perbenturan satu maslahat dengan maslahat yang lain, dan kita harus mengambil dan kita harus melakukannya, apa yang harus, bagaimana caranya, apa solusinya? Solusinya adalah kita mengambil maslahat yang terbesar, maslahat yang paling banyak dari kedua maslahat tersebut. Maka seorang muslim mendahulukan yang paling banyak, yang paling tinggi, yang paling utama maslahatnya, walaupun dia akan melewatkan maslahat yang lebih rendah darinya. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwa kaidah ini juga dikuatkan oleh akal. Kaidah bahwa seorang itu mengambil maslahat yang lebih utama daripada yang di bawahnya. Jika terjadi pembenturan, ini terdapat penguatan juga dari akal manusia. Oleh karena itu beliau mengatakan, innal aqila huwa alladhi ya'rifu khairal khairain. Sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang bisa mengetahui. Orang yang berakal itu orang yang mengetahui khairal khairain. Mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan. Orang yang berakal itu yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan. Apa tujuannya? Liuqaddima al-a'lahuma inda tazahum. Tujuannya adalah untuk mendahulukan yang lebih baik ketika terjadi pembenturan satu dengan yang lainnya. Dan kaidah ini bukan berarti bahwa kita harus melewatkan maslahah, tidak. Maksudnya jika terjadi pembenturan. Dan jika kita mungkin untuk menggabungkan kedua maslahah tersebut dan tidak terjadi pembenturan, maka seharusnya untuk dikumpulkan dan digabung antara maslahah-maslahah tersebut. Dan tidak hanya sekedar mengamalkan yang lebih utama. Jadi kaidah ini berlaku jika terjadi perbenturan antara maslahat satu dengan yang lainnya. Seorang mengedepankan maslahat yang lebih utama dari yang lain. Tetapi jika dia memungkinkan untuk menggabungkan antara maslahat satu dengan maslahat yang lainnya, maka dia seharusnya menggabungkan kedua-duanya. Misalnya contohnya seorang, dia bisa sholat sunnah di rumah, dan jika nanti dia berangkat ke masjid, dia akan mendapatkan shaf awal, dia mendapat jamaah di masjid. Maka di sini terdapat maslahat salat sunnah di rumah lebih utama, dan salat jamaah di awal shaf sama-sama maslahat. Jika bisa dia gabungkan, maka dia salat sunnah di rumah ke masjid, mendapat salat jamaah di shaf awal, dia gabungkan. Tapi jika tidak, misalnya seorang berangkat ke masjid, dia sudah salat sunnah, maka dia akan telat dari jamaah. Maka di sini dia lebih mengedepankan salat yang jamaah yang lebih besar maslahahnya. Seperti orang yang masuk masjid, ada waktu untuk salat sunnah, ada waktu untuk salat sunnah dan belum ditegakkan salat wajib, maka ada maslahat salat sunnah dan ada maslahat salat jamaah. Salat jamaah nanti akan ditegakkan, dan sekarang masih bisa salat sunnah. Di sini bukan berarti dia meninggalkan sholat sunnah dan hanya mengamalkan sholat jamaah saja. Karena dia bisa mengumpulkan antara dua masalah tersebut. Dia sholat sunnah, kemudian sholat secara berjamaah. Dua masalah dia capai, dia raih kedua-duanya. Jika bisa digabungkan, maka dia gabungkan kedua-duanya. Tetapi jika tidak, seorang masuk masjid sudah iqamah, sudah tidak ada waktu lagi untuk sholat sunnah. Ada dua maslahat, salat sunnah atau salat berjamaah, salat wajib. Maka dia melihat mana maslahat yang lebih besar, yuqaddam, maka didahulukanlah maslahah salatul jamaah. Dan walaupun dia akan terlewat dari salat sunnah, maka dia masuk dalam salat jamaah. Dan contoh-contoh yang lain. Sehingga kata Syekhul Islam bahwa seorang yang berakal itu dia mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan. Ada perkara yang baik dan yang baik. Dan dia tahu mana yang lebih baik. Tujuannya apa? Ketika terjadi perbenturan. Sehingga dia bisa mengedepankan yang lebih utama dan yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang lainnya. Misalnya jihad dengan birrul walidain. Berjihad. Misalnya jihad bagi dia fardu kifayah. Seorang tua butuh untuk dibantu oleh anaknya ini. Fardu ain. Maka dia mengedepankan birrul walidain daripada al-jihad. Jika misalnya orang tua tidak ada lagi yang mengurusinya, maka dia tidak boleh keluar untuk jihad. Kesimpulannya bahwa kaidah tazahum masalih ini merupakan cabang dari kaidah sebelumnya bahwa ad-din mabniyun alal masalih. Agama itu dibangun di atas pengambilan maslahat. Dan jika terjadi pembenturan antara satu maslahat dengan yang lainnya, maka seorang muslim mengedepankan maslahat yang lebih utama dari maslahat yang lebih di bawahnya. Dan insyaallah kita bahas pembahasan kaidah ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ila huna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.